إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله حفظكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kenikmatan menuntut ilmu. Semoga Allah menerima ibadah talabul ilmu kita. Ikhwani fid din, hafizakumullah. Di sini kita sama-sama mengkaji kitab-kitab ulama. Dalam rangka kita berusaha untuk mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Dan di sini bukanlah ana lebih afdal, lebih berilmu dari ikhwas kalian. Karena di antara ikhwah banyak asatidzah, para talabah yang tentunya lebih berilmu, lebih bertakwa insyaallah taala. Tapi kita sama-sama mengkaji kalam ulama, ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap setelah mengetahui ilmu tersebut kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Telah berlalu kita menyebutkan beberapa muqaddimah kitab Aunu Al-Hadis Samad Syarhu Al-Adabil Mufrad. Syarah ini adalah syarah yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, di mana beliau mensyarah hadis-hadis sahih dan hasan dari kitab Al-Adabil Mufrad. Jadi beliau mensyarah kitab sahih Al-Adabil Mufrad yang disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Telah kita jelaskan sekilas tentang penulis kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau lahir pada tahun 194 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Kemudian telah kita sebutkan beberapa pujian para ulama terhadap beliau rahimahullah. Kita sebutkan juga beberapa karya-karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di antara karya yang sedang kita kaji adalah Al-Kitab, kitab Adabul Mufrad. Di mana kitab Al-Adabul Mufrad ini beliau tulis, beliau tulis mengkhususkan hadis-hadis yang berkenan dengan adab kehidupan seorang muslim, yang berkenan tentang adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam judulnya Al-Adabul Mufrad, yang maknanya hadis-hadis yang berkenan dengan adab yang disendirikan dari hadis-hadis adab yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau dalam kitab Sahih Al-Bukhari membuat bab sendiri, bab atau kitab namanya Kitabul Adab. Dan telah kita ketahui bersama, beliau memiliki syarat yang kuat, yang ketat dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau mengkhususkan kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad ini, mengkhususkan hadis-hadis yang tidak ada dalam Kitabul Adab yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Yang disebutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, jumlah hadis dan atsar dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini ada 1322. Di mana dalam Al-Adabul Mufrad ini Al-Imam Al-Bukhari tidak mensyaratkan hadis-hadis sahih, sehingga para ulama diantaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengkaji, memisahkan antara hadis-hadis yang sahih, hasan dan dhaif, ya. Dan kitab yang sedang kita bahas adalah kitab syarah Asy-Syaikh Zaid rahimahullah yang mensyarah hadis-hadis sahih dan hasan dari Al-Adabul Mufrad. Pada kesempatan ini kita melanjutkan hadis yang kedua dari kitab ini, masih dalam bab yang sama, bab qaulihi ta'ala wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Ya'la ibn Atha' an abi an Abdullah ibn Umar qala, rida rabbi fi ridhal walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini sampai ke sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ridha Allah Subhanahu wa taala terdapat pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Dalam hadis ini ya, disebutkan lafaz al-walid yang bermakna bapak, tapi akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullah ya, bahwa bukan terkhusus untuk bapak ya, tapi mencakup kedua orang tua, bapak dan ibu. Di mana Asy-Syaikh Zaid rahimahullah berkata, fi hadzal hadits bayanu tarattubi sakhati rabbi azza sya'nuhu ala sakhatil abdi ala ibnihi al-aq dzakaran kana aw unsa. وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِمَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ. Di mana beliau rahimahullah berkata, dalam hadis ini ada penjelasan yang menjelaskan bahwa kemurkaan Allah itu bisa ditimbulkan, disebabkan dengan kita membuat murka seorang bapak, ya. Di mana kemurkaan itu disebabkan karena anaknya yang durhaka, baik anaknya itu laki-laki atau perempuan, disebabkan besarnya hak orang tua. فالوالد هو الذي تسبب في إيجاد الولد في طلب الزواج بأمه وهو الذي كفله ورعاه وهو في المهدي ثم الطفولة ثم في سن الشباب وما بعده وهكذا الوالد يرعى ولده وإن كان كبيرا فإنه لا يقصر في رعايته أبدا. Maka beliau melanjutkan, kenapa besarnya hak orang tua kepada anak? Disebabkan seorang bapak, dia menjadi sebab adanya anak di muka bumi ini. Di mana seorang bapak menikahi ibunya, menikahi ibu anak tadi, kemudian memelihara anak tersebut, menjagahnya dalam mahdi, yaitu buayan, kemudian pada masa balita seorang bapak juga yang memelihara dan menjaganya sampai ke usia remaja, dan seterusnya seorang bapak ialah yang memelihara dan menjaga anak. Al-walid yar'a waladahu wa in kana kabiran. Seorang bapak pun dialah yang menjaga anaknya walaupun dia telah besar, anak tersebut telah besar, orang tua tetap menjaganya, seorang bapak tetap menjaganya. Fa innahu la yuqassiru fi ri'ayatihi abada. Dan seorang bapak tidak pernah mengurangi ri'ayanya, penjagaannya, pemeliharaannya kepada anak tersebut. Liza tarattaba ala birrihi ridallah azza wa jalla anil bar. Oleh sebab itu, disebabkan seorang bapak, disebabkan oleh besarnya jasa seorang bapak dan ibu, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan keridhaan orang tua. Sebaliknya, kemurkaan orang Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan kemurkaan orang tua. Dan beliau Asy-Syaikh Zaid rahimahullah melanjutkan, wa tarattaba 'alal uquqi as-sakhat min Allah, li'anna al-jazaa'a 'inda Allah min jinsil 'amal. Dan kemurkaan Allah diakibatkan karena kedurhakannya anak kepada orang tua, karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung jenis amalan. Jika amalannya baik, Allah akan balas dengan kebaikan, dan sebaliknya jika amalan seorang jelek, maka Allah akan balas dengan Allah catat sebagai dosa ketika seorang melakukan kemaksiatannya. Dan banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab induk dalam hadis, ya, bahwa al-jaza min jinsil amal, ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana baitan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Orang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangun baginya rumah di surga. Allah kasih yang sejenis dan setipe dengan amalan yang dilakukan seorang hamba, ya. Di antara bentuknya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun rumah bagi seorang hamba yang membangun masjid. Ketika dia membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Begitu juga dalam hadis ini, dalam asar ini, ketika kita membuat murka orang tua, maka Allah murka pula pada orang tersebut yang membuat murka kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika kita membuat ridha kedua orang tua, maka balasan yang sama, yaitu berupa ridha Allah, akan kita dapatkan dengan membuat ridha kedua orang tua. Maka Asy-Syaikh Zaid rahimahullah melanjutkan, wal ma'rufu 'indan nas annal walida al-aqila yardha min waladihi walau bil yasiri minal bir. Yang ma'ruf pada manusia bahwa seorang bapak, orang tua yang memiliki akal sehat, sepatutnya dia ridha dengan anaknya yang melakukan perbuatan bakti kepada orang tuanya, walaupun itu sedikit, walaupun itu sedikit di matanya. Seorang tua, hendaklah dia ridha kepada perbuatan atau perkataan orang anaknya yang dia berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, walaupun hal itu dianggap sedikit remeh, Maka di sini beliau rahimahullah menasihati kepada para orang tua untuk ridha dengan apa yang diusahakan oleh seorang anak, walaupun hal tersebut remeh kecil, Maka beliau rahimahullah melanjutkan, fala yu'annituhu wala yuqi'uhu fi asbabil 'uquq. Maka janganlah dia menyusahkan anaknya, dan jangan menyebabkan anaknya melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Jangan menyusahkan anak juga. Harus ridha, berusaha ridha, dengan usaha anak yang berusaha untuk menyenangkan, berbakti kepada orang tua. Bal yajurruhu daiman ila maradillahi azza wa jal wa yujannibuhu ma fihi sakhatul bari tabaraka wa ta'ala wa jalla fi'ulah. Dan seharusnya orang tua itu berusaha menarik seorang anak pada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Asy-Syaikh Zaid rahimahullah menasihati kepada anak untuk berusaha membuat ridha orang tua, bapak atau ibu, dengan kemampuan yang dia miliki, baik itu dengan harta, kalau dia memiliki harta, baik itu dengan kesungguhannya dalam menuntut ilmu, membuat senang kedua orang tua. Kita lihat apa yang disenangi kedua orang tua selama itu bukan maksiat, selama itu bukan melanggar syariat, karena sebagaimana yang telah kita ketahui, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana beliau Asy-Syaikh Zaid tadi menyebutkan, begitu besarnya hak seorang tua, karena jasa yang mereka lakukan dari sebelum kita ada di muka bumi ini, kemudian ketika kita bayi, balita, kemudian sampai remaja, sampai kita dewasa pun, orang tua tetap memperhatikan kita, ya, menjaga kita, dan tidak pernah mereka mengurangi perhatian kepada kita, ya. Kita dipondokkan di pondok salafi, pondok ahli sunnah wal jamaah. Ini bentuk perhatian orang tua kepada kita agar pendidikan kita bagus, agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Ini bentuk perhatian orang tua kepada kita. Ya. Sehingga tentunya kita sebagai anak berusaha untuk membuat orang tua senang, ya, dengan kemampuan masing-masing. Ya. Kalau kita sedang dalam posisi santri, ya, di pondok ini kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya, jangan buat masalah yang membuat orang tua sedih, ya, banyak pikiran, ya, kita berusaha, ya, karena ketika kita belajar sungguh-sungguh, ya, insya Allah itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Itu yang kita mampu sekarang, ya. Nanti kalau kita sudah bisa mencari uang, kita memberikan sedikit harta yang kita atau yang sesuai dengan kemampuan kita kepada orang tua, ya, menyenangkan, dalam rangka menyenangkan kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat murka orang tua, ya, agar kita tidak mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini juga tadi telah disebutkan bahwa orang tua pun harus ridha kepada anaknya yang sudah berusaha untuk berbakti, ya. Walaupun itu kita anggap remeh, kecil, ya, tapi kita hargai, kita ridha kepada anak kita yang telah berusaha untuk berbakti, ya. Jangan malah menyusahkannya. Jangan sampai kita membuat dia malah durhaka, ya, kata beliau rahimahullah. Dan seharusnya kita sebagai orang tua berusaha untuk menggiring anak kita kepada hal-hal yang diridai Allah, ya. Jangan sampai kita menggiringnya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama, ya, banyak menjelaskan, ya, kita sebagai orang tua hendaklah kita yang paling dulu, ya, yang paling duluan untuk mengajarkan anak kita agar kita mendapatkan amal yang terus mengalir, ya. Jangan sampai kita kedahuluan para asatidz, ya. Sebagai orang tua kita berusaha mengajarkan apa yang telah kita pelajari, ya. Jangan sampai kita kedahuluan para asatidz, guru-guru, ya. Terutama misalnya kita mengajar Al-Fatihah kepada anak yang masih kecil, mengajarkan sholat, agar kita dengan pengajaran itu jadi amal yang mengalir terus bagi kita, ya. Kalau kita menyerahkannya kepada guru, ya, ya, maka orang guru itu mungkin yang mendapatkan pahala yang mengalir terus, ya. Sehingga sesuai kemampuan orang tua, ya. Kalau dia bisa mengajarkan hal seperti sholat, ya, yang dia sudah ilmui, ya, dengan benar, ya, sesuai ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih, dia berusaha mengajarkan yang dia ketahui agar menjadi amal yang terus mengalir walaupun telah meninggal, ya. Ini hadis yang kedua, ya, dari Al-Adabul Mufrad. Mungkin satu hadis lagi kita baca karena sedikit, ya. Bab birril um, ya, bab berbakti kepada ibu, ya. Berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abu 'Asim an Bahzi bin Hakim an abi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummak Qultu man abar, qala ummak. Qultu man abar, qala ummak. Qultu man abar, qala abak. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Mana al-Imam al-Bukhari menyebutkan sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibumu." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Siapa yang berhak aku berbakti kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, "Ibumu." Maka sahabat itu bertanya lagi, "Siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibumu." Bertanya lagi sahabat itu, "Siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Maka baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bapakmu." Kemudian orang yang paling dekat dengan kekerabatan padamu, itu yang paling berhak untuk berbakti kepadanya. Maka Syekh Zaid rahimahullah berkata, "Hadzal haditsu al-jalilu fihi tawjihun rahim mimman wasafahu rabbuhu bi annahu bil mu'minin raufur rahim." Nabiyuna Muhammad alaihi min rabbihi azka salatu wa atamu taslim. Pada hadis ini terdapat arahan yang mulia, bimbingan dari seorang yang penyayang, yang Allah memberi sifat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang penyayang, pengasih, penyantun. Semoga salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Wala budda minat taqayyudi bihi fal ummu laha minal fadli wal mata'ib fi halatin mutaaddidah fi hali bad'il hamli tu'ani amradan shadidah." وهذا يعرفه النساء يسمونه الوهم وفي حال الحمل الذي أغلبه 9 أشهر تحمله في بطنها مع القيام بالمتاعب والخدمات التي تزاولها وإذا جاء دور الولادة فهي معرضة للتعب الكبير والخطر الشديد حتى تلد ثم يأتي دور الرعاية في حال الطفولة من العناية بالولد لإرضاعه وتنظيفه من الأذى والخوف عليه وحمله إلى ما هو معروف عند الناس." Mana bentuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita mentaati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang ibu memiliki kebaikan kepada anak. Seorang ibu mengalami kesulitan pada banyak keadaan, di mana seorang ibu di awal kehamilannya mengalami banyak penyakit, banyak kesakitan. Di awal kehamilannya mengalami banyak penderitaan. Wa hadza ya'rifuhu an-nisa yusammunahu al-waham. Ini yang dikenal di antara kalangan perempuan, yusammunahu al-waham. Allahu a'lam. Ini yang kami cari, yang seperti mengidam gitu. Al-waham. Allahu a'lam. Wa fi halil hamal, ketika dalam keadaan hamil yang masanya itu 9 bulan, masa hamil itu 9 bulan, seorang ibu mengandung anaknya merasakan banyak keletihan, Dan ketika datang waktu untuk melahirkan, maka seorang ibu menghadapi kecapean yang begitu besar, resiko yang berat sampai beliau melahirkan. Sampai beliau melahirkan. Begitu juga ketika periode tahap memelihara, mengasuh anaknya ketika masih balita, beliau memperhatikan anaknya dengan memberi susu, menyusui, membersihkan kotoran bayinya, dan sangat takut atas bayi. Dan seorang ibu berusaha untuk membawa anaknya kepada hal yang baik, kepada kebajikan. Maka Asy-Syaikh Zaid rahimahullah melanjutkan, ja'alaha salasatu anwa'il birr wa hadza min 'adlil Islam. Maka disebabkan tadi begitu banyaknya kesulitan, penderitaan yang dialami oleh seorang ibu, maka seorang ibu mendapatkan 3 hak untuk mendapatkan 3 hak untuk mendapatkan bakti anaknya, mendapatkan 3 bagian. Dan ini adalah bentuk keadilan Islam. Wal abu lahu mata'ib walakin ja'a fil martabatil akhirah. Dan seorang bapak juga memiliki kesulitan, kesulitan yang banyak dalam membesarkan anaknya. Tapi kesulitan tersebut masih pada posisi yang terakhir setelah ibu. Wala yuhawwan fi haqqihi walakin haqqal um adhaaf ma lil ab. Tidak bisa kita mengampangkan, menganggap remeh hak seorang bapak. Tidak bisa kita menggampangkan, menganggap remeh hak seorang bapak. Akan tetapi, hak seorang ibu itu berlipat ganda. Lebih tinggi daripada hak daripada hak seorang bapak. Fal abu yahin 'alal walad wa yanfiqu 'alayhi wa ya'malu al asbab min ajli an yusbiha al ibn rajulan salihan in kana dzakaran. Seorang bapak dia bersimpati memberi nafkah kepada anaknya, melakukan sebab-sebab agar anak laki-laki menjadi seorang yang saleh. Wa khair ma yuqaddimuhu al-ab li ibnihi ta'limuhu al-'ilma asy-syar'i wa rabtuhu bi ta'alim al-islam wa ri'ayatuhu fi hadzal janibil 'azhim. Dan sebaik apa yang dipersembahkan seorang bapak kepada anaknya, hal yang paling baik yang diberikan seorang bapak kepada anaknya adalah pengajaran kepada ilmu syar'i, ilmu agama, dan mengikat anaknya dengan pendidikan yang islami, dan terus memperhatikan masalah ta'lim al-ilmi syar'i ini, pendidikan ilmu syar'i kepada anaknya. Ini adalah hal yang paling, yang terbaik yang diberikan seorang bapak kepada anaknya. Di atas pemberian harta, di atas pemberian nafkah, yang paling baik yang diberikan oleh seorang bapak adalah, kata Syekh Zaid, adalah pendidikan yang benar, terhadap pendidikan ilmu syar'i yang diberikan seorang bapak. Ma'a himayati jasadihi wa himayati akhlaqihi wa ri'ayatihi ri'ayatan kamilah yu'jaru 'alayha. Fakam lahu minal ajr indallah tabaraka wa ta'ala. Di samping juga seorang bapak berusaha melindungi, memberikan kewajiban kepada anaknya yang dibutuhkan oleh tubuh anaknya, memelihara akhlak anaknya, memperhatikan dengan perhatian yang sempurna kepada anaknya. Dan hal ini berpahala. Jangan disangka apa yang diberikan oleh seorang bapak kepada anak itu sebagai kebiasaan. Jangan disangka itu adalah sekedar kebiasaan, sekedar adat istiadat. Tidak, ini adalah hal yang diridai oleh Allah dan diberi pahala, menjadi amalan timbangan amal saleh pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sampai apa yang diberikan kepada orang istri yang dimasukkan kepada mulut istri yang berupa nafkah itu adalah sedekah, sedekah. Fakam lahu minal ajri indallah tabaraka wa ta'ala, dan begitu banyaknya pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tutup rahimahullah, Syekh Zaid rahimahullah, wa mithlu dzakar fil inaya minal abawain al unsa hadza binisba lil ab. Begitu juga seorang bapak memperhatikan pendidikan, menjaga akhlak, memberi nafkah kepada anak perempuan. Wa ammal um fa ajruha aidan ala qadri ihsaniha ilal ibn wal bint. Adapun pahala seorang ibu itu tergantung dengan kadar ihsan, perbuatan baik yang diberikan seorang ibu kepada anaknya. Wa qad ra'aita anna syari'al hakim a'taha thalathata arba' al birr. Dan engkau telah melihat dalam hadis ini bahwa asy-syari'ul hakim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada ibu 3/4 3/4 hak dibandingkan dengan bapak. Seorang ibu mendapatkan 3/4 hak untuk diberikan perbuatan baik, berhak untuk lebih besar 3/4, sedangkan seorang bapak hanya mendapatkan 1/4. Ini menunjukkan besarnya pahala berbakti kepada seorang ibu. Ini besarnya menunjukkan besarnya bakti kepada ibu. Tentunya tadi sebagaimana telah dijelaskan, ini sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai kondisi masing-masing. Seorang santri tentunya tadi dengan bersungguh-sungguh untuk belajar, mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah dengan prestasi para talabah akan membuat orang tua senang, bahagia di dunia dan akhirat. Talabah, para talabah, talabatul ain, dengan dia berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, dia mendapat pahala dengan ibadah menuntut ilmunya. Kemudian orang tua pun senang, sehingga kita dengan ini kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua. Nanti ketika ada periode masa ketika kita sudah besar, keluar dari pondok ini, masing-masing berdakwah di tempat yang dimana dia diberi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana mungkin ada yang harus pulang merawat orang tuanya. Sehingga maksimalkan kesempatan ini untuk sebanyak-banyaknya menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, hadis, di atas pemahaman salafus salih. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kita bacakan. Semoga apa yang telah kita kaji bersama bermanfaat untuk anak pribadi. dan semua ikhwah hafizakumullah. Atas kekurangan ana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.